Sungguh beruntung orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang guru. Tapi saat yang sama, ini pun ujian. Beruntungnya adalah jikalau kita menyampaikan kebaikan, dan kebaikan itu menggugah dan merubah orang lain, maka setiap perubahan orang lain akan mengalirkan pahala yang tiada terputus bagi yang mengajarkannya kalau ikhlas. Tetapi saat yang sama, kalau memberikan contoh dan pelajaran buruk dan ditiru keburukannya, maka itu pun akan dosanya terus-menerus mengalir kepada guru. Oleh karena itulah, wajib bagi seorang guru menyadari ujian hidup seperti ini. Sesungguhnya, kesuksesan seorang guru adalah bukan dalam mengajar orang lain, bukan dalam mendidik orang, bukan dalam memberikan ilmu bagi orang, tetapi kesuksesan seorang guru yang pertama adalah mendidik dirinya sendiri.